Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 24 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Jelang pemilu Kapolres Aceh Timur menghimbau warga. Warga Samudra Aceh Utara meninggal akibat tabrakan di Biren. Masyarakat dihimbau berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan DJP. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro meminta warga agar bijaksana dalam menggunakan media sosial yang diakses melalui telepon pintar jenis smartphone dan gadget. Himbauan ini disampaikan Kapolres menyusul akhir-akhir ini banyak informasi hoax yang di-share melalui media sosial. AKBP Wahyu Kuncoro dalam sambutannya saat membuka musyawarah daerah ke-13 DPD 2 KNPI Aceh Timur Minggu di Gedung Serbaguna IDI. Terhitung 23 September 2018, pemilu Pileg dan Pilpres 2019 telah memasuki tahapan kampanye hingga 14 April 2019. Karena itu dalam masa kampanye yang mencapai sekitar 6 bulan, pihaknya berharap agar perbedaan pandangan politik di Aceh Timur tidak memperpecah persatuan dan kesatuan. Sudarlun, seorang warga Desa Puu, Kecamatan Samudra, Aceh Utara bernama Jamaluddin meninggal dunia. Ia menghembuskan napas terakhir setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan Mitsubishi Pickup L300 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Desa Blangkubu. Sedangkan rekannya bernama Bakhtiar Nazar, warga yang sama, mengalami luka kritis. Kasat Lantas AKP Joko Kusuma Dinata mengatakan korban dan rekannya mengendarai sepeda motor Honda Beat BL3951FR datang dari arah Medan tujuan arah Banda Aceh diduga dengan kecepatan tinggi. Tiba di salah satu tikungan kawasan Blangkubu Pedada, sepertinya hendak mendahului satu unit sepeda motor yang berada di depan. Laju kendaraan masuk ke jalur sebelah kanan dan bertabrakan dengan kendaraan pickup yang muncul dari arah berlawanan. Jamaluddin meninggal di lokasi tabrakan sedangkan rekannya dalam keadaan kritis. Kedua korban dievakuasi ke IGD RSUD Biren, sementara sopir pickup selamat dari musibah tersebut. Sudarlun, sehubungan dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan call center DJP yang meminta informasi kepada masyarakat berupa data nomor kartu tanda penduduk atau KTP dan identitas lain. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan penegasan melalui siaran pers, mengatakan DJP tidak melakukan permintaan informasi nomor kartu, tanda penduduk, dan identitas lain kepada masyarakat melalui call center pajak. Kedua, DJP memiliki saluran komunikasi berupa kontak center di 021-1500-200 yang bisa disebut kering pajak. Kontak center ini memberikan atau menyampaikan informasi dan program serta layanan perpajakan kepada masyarakat. Ketiga, DJP menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Apabila mendapatkan pertanyaan terkait perbaikan data wajib pajak, diharapkan untuk segera menghubungi kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Sudarlun, PLT Gubernur Aceh Nova Eriansyah turut hadir dalam acara deklarasi kampanye damai pemilu 2019 di Blang Padang, Banda Aceh. Acara yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan Aceh diikuti oleh unsur partai politik yang ada di Aceh. Selain PLT Gubernur, Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Teguh Arif Indrat Moko, dan Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar juga hadir. Di akhir acara, PLT Gubernur Aceh bersama Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Wali Nanggro, perwakilan Kajati Aceh, Komisioner KIP Aceh, Panwasli Aceh, melepaskan burung merpati ke udara sebagai tanda kampanye damai di Aceh. Dalam sambutannya, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak seluruh pimpinan partai politik, alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat Aceh mensukseskan pemilu 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim berkelakar bahwa ia seharusnya menjadi pemimpin Malaysia saat melihat Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 pada Mei lalu. Pernyataan ini diutarakan Anwar secara belak-belakan saat mengisi kuliah tamu di depan ratusan mahasiswa Singapore Management University beberapa hari lalu. Namun dalam kesempatan berbeda, Anwar meluruskan bahwa pernyataannya tersebut hanya sebatas guyonan. Ia mengatakan candaan itu diutarakan sebagai respon terhadap sejumlah mahasiswa yang menanyakan ia tentang perasaannya ketika mengetahui Pakatan Harapan Koalisi Oposisi memenangkan pemilu Malaysia. Sudarlun, nilai investasi Singapura di Indonesia pada semester 1 2018 tercatat 5,04 miliar US dollar atau naik 38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan di sepanjang tahun lalu, penanaman modal dari negeri singa tersebut 8,44 miliar US dollar. Menurut Erlangga, belakangan ini pihaknya juga aktif menarik investor Singapura ke kawasan industri Kendal atau KIK Jawa Tengah. Pembangunan KIK merupakan hasil kerjasama antara investor Indonesia dan Singapura. Kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah itu diperkirakan berpotensi menyerap investasi sebesar 200 triliun rupiah. Sudarlun, tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin melaporkan dana awal kampanye mereka ke Komisi Pemilihan Umum sebesar 11 miliar rupiah. Saf Rizal, perwakilan tim bendahara TKN Jokowi Ma'ruf menuturkan, dana tersebut akan digunakan untuk kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019 mendatang. Ia merinci dana tersebut terdiri dari uang tunai 8,5 miliar rupiah dan jasa senilai 2,5 miliar rupiah. Namun ia tidak mengatakan lebih detail jasa yang dimaksud. Pastinya dana tersebut berasal dari perseorangan maupun sumbangan perusahaan. Sedikitnya 4 perusahaan menyumbang untuk pasangan Jokowi Ma'ruf. TKN Jokowi Ma'ruf menolak menyebut target dana kampanye untuk memenangkan pasangan calonnya. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan besaran dana yang dibutuhkan untuk kampanye selama 7 bulan ke depan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 24 September 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalam.